Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Perspektif Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Saya akan coba menyampaikan ini dari sudut pandang yang agak lebih sejuk lah. Jadi memang nyatanya Islam itu sebetulnya sebagai agama rahmah. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim sejati itu adalah kalau sesama muslim selamat dari celaan lidahnya dan pukulan tangannya. Itu sesama muslim. Di tingkat basic saya kira rata-rata Anda mungkin sudah banyak tahu, tapi persoalan mendasar sekarang adalah kenapa kok dipaksakan Islam itu dekat sekali dengan terorisme. Dulu waktu saya masih kuliah, tahun-tahun 92 atau 91, karena Perang Teluk terjadi pada tahun 90. Syekh Dr. Ali Garisha, beliau adalah penasehat Presiden Anwar Sadat dulu, yang kemudian suaka politik ke Mekah. Jadi Mekah itu banyak suaka-suaka politik dunia yang diberikan tempat oleh pemerintah di sana, termasuk orang Indonesia. Orang Indonesia yang juga suaka politik di sana karena memang pernah di Indonesia ini akan didatangi oleh misionaris besar yang ingin menggerakkan kristenisasi di Indonesia. Jadi tahun-tahun saya masih kuliah di sana itu masih banyak informasi-informasi penting yang saya dapatkan. Artinya orang-orang Saudi Arabia yang tua-tua sebelum ditemukannya minyak itu mereka sangat respect dengan kebaikan-kebaikan orang Indonesia. Jadi kalau pergi haji orang Indonesia itu kan bawa beras berkarung-karung, bawa ikan asin berkarung-karung. Nah itu kalau dia pulang tuh dikasih tuh orang Arab tuh. Sementara ketika saya datang ke Arab, posisinya kok jadi di diaspora Indonesia ini kok jadi rendah gitu. Abu Khamsin, kelas 50 rial gitu. Terus terang jadi kita tuh punya panggilannya sendiri gitu. Jadi kalau sesama mahasiswa kan ya syekh, ya, kita setara. Tetapi kalau udah di luar kampus, orang-orang Arab tuh panggilnya sodiq, tal sodiq gitu. Jadi panggilan rendah untuk kelas-kelas strata masyarakat rendah. Dan perempuannya juga Siti Rahma, kadang-kadang jamaah haji itu gak sadar sebetulnya ketika dia mengucapkan Siti Rahma itu pelecehan sebetulnya. Walau tidak semuanya tentu ya, ada yang tidak. Juga saya mendapatkan dulu itu, ternyata strategi peperangan dan kemerdekaan Indonesia dicapai oleh para haji. Jadi di sanalah mereka berinteraksi dengan dunia luar, dimerdekakan jiwanya, kemudian berjumpa dengan umat Islam seluruh dunia, sehingga pulang mereka melakukan sebuah gerakan. Nah sekarang ini yang ompong, ini yang hilang dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ini, cuma pulang pergi doang gitu. Dulu itu kan kalau ada orang bergelar haji itu kan sangat istimewa. Saya gak tahu usia-usia Anda ini, kalau kecuali orang-orang tua lah ya, ya jadi ngaku tua gue sekarang gitu. Ya memang kalau orang itu haji betul-betul ruhnya itu dulu itu kelihatan. Kalau sekarang kan ya ada yang pergi haji pulang supaya orang-orang mau jual tanah sama Pak Haji gitu. Jadi banyak yang kehilangan ruhnya. Jadi saya juga termasuk yang gergetan itu dengan kuota haji banyak-banyak, tapi kok nggak berubah ya kualitas ini. Padahal dulu kemerdekaan Republik Indonesia itu disusun dari sana. Baik, jadi saya ingin cerita begini bahwa dulu saya bertemu dengan Ali Garisha, lalu beliau punya tulisan, tulisan itu kemudian dilarang beredar karena sangat-sangat berbahaya barangkali analisisnya ke depan. Dan ketika itu kita didaurah, kita ditraining oleh beliau siap-siap pasca keruntuhannya Uni Soviet. Kalian pemuda Islam siap atau tidak siap, kalianlah yang akan ditarik kering pertarungan di dunia ini. Suka atau tidak suka. Nah, demen 9/11. Ya, 11 September 2001. Itu kita enggak sadar dengan permainan itu semua. Sampai sekarang kita baru kemudian merasakannya. Munculnya kelompok-kelompok garis keras yang diidentikan dengan teroris, sebetulnya kalau saya lihat teorinya ini, kalau ada tikus di dalam lorong, kemudian kita kasih asap, kira-kira keluar gak tikusnya itu? Keluarlah. Jadi ceritanya begini, mereka itu membuat isu, melakukan tekanan yang membuat orang-orang Islam yang girohnya tinggi, tapi sabarnya kurang, gitu ya, ngamuk, gitu. Dulu waktu peristiwa Priuk, masih banyak pemabuk-pemabuk itu yang gak sholat, suka mabuk, gitu. Tapi kalau ada yang ganggu Islam, dia marah. Dia marah. Pada masa-masa Petrus saya menjalani, kemudian juga saya ikut juga training di Priuk dulu masa-masa itu, dan kebetulan kader terbaik. Tapi waktu mau direkrut usra bawah tanah, saya bilang, aduh saya gak usah deh, saya sukanya di atas tanah, saya bilang begitu. Nah, sempat saya kemudian direkrut lagi, udah tamat dari Gontor, ternyata nama saya dicatat masih yang terbaik, lalu kemudian didatangi lagi malam yudisium, saya bilang gak, saya mau jadi guru aja, saya bilang begitu. Artinya orang-orang yang kurang sabar, umat Islam, pemuda-pemuda yang kurang-kurang iman, kurang-kurang ilmu, digalakin kayak gitu, dipancing, diprovokasi, kira-kira bangkit gak marahnya? Bangkit kesadaran Islam. Waktu saya masih SMP, kemudian pecah itu peristiwa Priuk ya, ini sekedar gambaran nih. Teorinya begini. Saya training, ini mentor-mentor saya tuh kalau cerita, ini, kakak di Strum, kakak disabet di penjara gitu zaman-zaman itu. Jadi judulnya Murdani Ali Murtopo, itu bendelannya segini, tebal-tebal semua. Wah, peserta semuanya emosi kan kalau diajak kayak begitu, diperlihatkanlah ini kejahatan-kejahatan itu, gitu kan, bangkit banget, pokoknya pengen Allahu Akbar lah judulnya. Cuma saya mendapatkan ada kejanggalan-kejanggalan gitu. Kok baca Qurannya belepotan begini ya, hadisnya jadi berantakan kayak gini ya, gitu. Jadi ketika saya juga dipilih menjadi peserta terbaik pun, saya gak terlalu GR gitu. Karena kayaknya bukan level gua ini. GR-nya kayak begitu. Maksud saya begini. Benar, saya menjadi yang terbaik kadarnya saat itu. Tapi ketika saya diajak untuk masuk ke dalam lorong-lorong gerakan yang saya sendiri gak tahu kemana rimbanya, siapa pemimpinnya, saya bilang saya gak ikutan dulu deh. Mending gue baca dulu deh sejarah DI, TII, siapa sih big-big bosnya gitu. Yang sampai akhirnya saya belajarlah dengan seorang guru yang tangan kanannya Kahar Muzakar pula ketika berlangsung TII di Makassar selama 2 tahun. Jadi orang-orang pedalaman Sulawesi Selatan itu sudah menjalankan syariat Islam. Jadi pakaiannya ke pasar pun mereka punya istilah namanya mapak dua. Jadi pakai 2 sarung. Sarung di bawah dan sarung di atas. Nah, pergi ke sawah supaya gak terlalu kelihatan, pakai bedak rica pula gitu kan. Yang beras kencur itu ditempelin di muka keluar kayak vampir kayak gitu kan. untuk menjaga mukanya ketika ke sawah. Dan budaya orang-orang di beberapa tempat di Sulawesi Selatan di bawah kendali TII, kalau DI kan di Jawa Barat, ya, afiliasi Daud Boro yang ke Aceh, kemudian TII berada di Sulawesi Selatan dengan semua penyimpangan sejarah. Dengan semua penyimpangan sejarah. Jadi mending belajar langsung, kemudian saya mencoba mengerti dan ketemu orang-orangnya. Jadi pada hakikatnya begini, Islam adalah agama yang dasarnya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi modalnya bukan cuma semangat. Kemarin Pak Mahfud MD gitu ya, cerita sedikit. Beda enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pakai pedang. Dengan yang di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Huwallahu Akbar. Beda enggak? Anda mau pakai yang mana? Hah? Ya dua-duanya dipakai lah, tergantung tempatnya. Tapi jangan keluarin AK-47 peluru-peluru yang bukan pada tempatnya. Pak Mahfud cerita, itu Rendra bisa masuk Islam. Itu gara-gara sering dengerin tarhim. Subuh. Assalatu wassalamu alaikum. Ya Imam al-Mujahidin, itu kan? Itu kan sebetulnya maknanya dalam banget. Asli dalam banget itu maknanya. Kalau kita penuh penghayatan. Assalatu wassalamu alaik. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Ya Imam al-Mujahidin. Dalam gak itu maknanya? Wahai pemimpin para mujahidin. Karena di sini banyak anak muda, jadi saya ingin agar Anda menempatkan sesuatu secara proporsional. Lu kalau lagi bicara Mesir, bang, jangan seakan-akan Mesir lu mau pindahin ke Indonesia. Ya, kalau lagi nulis nih, web-web Islam gitu kan, nulis masalah Suriah, kayaknya Syiah di Suriah mau dipindahin ke Indonesia dan semua akal ada Syiah di Indonesia itu pun kayak Suriah gitu kan. Jangan terlalu begitu juga gitu. Secara akidah memang udah enggak bisa ketemu, tapi memang nanti dalam penghadap di lapangan Islam sebagai agama rahmah, hindari bentrokan, hindari keendaran itu, hindari keonaran itu yang harusnya kita jaga. Saya sendiri ya orang temperamen lah, maklum lah, keturunan Bugis pula gitu kan. Saya akui, tetapi alhamdulillah ketika Islam kita fahami secara cermat, gitu ya, menempatkan emosi pada tempatnya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu yang disebut dengan tidak zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sekarang saya mau praktek bukan pada tempatnya, tapi jangan dicontoh ya. Saya baca hadis tentang kuda. Senantiasa ada kebaikan pada ubun-ubun kuda. Dan orang-orang yang memelihara kuda di jalan Allah, maka semua yang dia biayai akan mendapatkan balasan dari Allah. Bahkan kotoran kudanya dan kencing kudanya itu mendapatkan balasan dari Allah. Jadi kemudian saya enggak ragu untuk ajari anak saya berkuda misalnya. Saya mau tugasin Kigen kemarin lupa, bikin lomba untuk anak SD SMP se-Jakarta, lomba berkuda, berenang dan memanah. Siap jadi panitia enggak? Asli itu keren kalau lu bikin. Itu belum ada yang buat. Matematik, fisika, biasa. Kalau mau gue siap jadi pembinanya. Begini kejadiannya. Ketika anak saya yang terakhir itu sedang kanker panjang di pacuan kudanya, Saya bilang sama anak-anak saya, ini kalau mau bertarung di tempat yang benar, jangan berecetan kemana-mana ya. Kalau memang ingin berkuda, berkuda yang benar. Kalau mau kemana, gue bawa ke Senayan, cariin guru yang benar gitu. Nah, gitu maksud saya, kalau ingin jadi muslim yang mumpuni. Tapi ada sesuatu yang menarik bagi saya. Saya naik ke atas menara di Pulau Mas itu. Saya ingin lihat sekencang apa dia memacu kuda. Ini zolim berarti saya kan. Apa duduk saya naik ini jangan dicontoh. Cuma ini lagi ceritanya saya berada di ketinggian. Itu saya lihat dia. Bagaimana dia sedang memacu kudanya. Tapi ada yang menarik di sisi itu. Tiba-tiba menjelang maghrib. 15 menit sebelum azan itu. Salah satu masjid di Pulau Mas itu. Ya tawanya itu. Ada tilawah. Korinya kori mujawad pula. Itu saya yang berada ketinggian ketika saya memperhatikan lalu dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang dibacanya enggak tanggung-tanggung ayatnya. Qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang musyrik itu secara total sebagaimana mereka juga memerangimu secara. Itu saya di atas menara yang tinggi untuk melihat itu, tiba-tiba saya gemetaran sendiri mendengar ayat yang dahsyat ini dengan suara kori yang bagus. Entah suasana apa yang saya rasakan pada saat itu, lalu kemudian saya terentak sadar gitu. Ini orang-orang sadar gak ya muslim sama kafir dengar ayat ini? Kalau dia paham mestinya orang Sarawangan tuh ngamuk semua mestinya. Karena ayatnya begitu. Perangilah orang-orang musyrik itu kafatan. Seperti mereka memerangi kamu, kafah. Itu seperti goyang itu menara di atas. Saya merasakannya. Lalu kemudian tenang, ayat demi ayat saya coba perhatikan. Tapi karena untaian ayat-ayat itu memang secara struktur, narasi-narasinya memang demikian, orang yang faham ada getaran pada jiwanya, orang yang tidak faham juga gak tersinggung gitu misalnya, tetapi kalaupun fahamnya sedikit, dia gak akan keliru, karena runtutan memahami ayatnya itu secara struktur, oh ini ada alasannya kenapa orang Islam kemudian memerintahkan untuk perang gitu. Saya ketika mendengarkan ayat itu luar biasa. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, dari cerita-cerita tadi, jadi ada yang sengaja menciptakan kekeruhan seperti teori memberikan asap ke dalam lubang tikus sehingga teman-teman yang kurang sabar ini kemudian terpancing ya otomatis lah, udah kalau kayak gitu kepancing semua. Ada tuh satu tokoh datang ke Indonesia, dia ngaku Kahar Muzakar, punya kemampuan macam-macam. Nah, saya coba telah ikuti dia dan saya tempel dia, udah saya gaya intelijen aja. Gue modalin dia, akhirnya dia deket sama gue. Dan saya ikuti dia sampai ke Batam, sampai kemana, oh ternyata sampai di situ doang. Belakangan baru nama-nama tokoh-tokoh itu ternyata sudah kerekam semua. Kecatat semua sebelum peristiwa 9/11 itu. Jadi semua ini ada yang kondisikan. Tetapi ketika kita memahami Islam sebagai dinur rahmah, lihat. Kalau Anda berada pada periode Mekah, tentu Anda pada periode yang harus banyak lagi sabarnya. Ya, harus lebih banyak lagi sabarnya. Nah, tapi dengan kondisi sekarang, ini menjadi acak situasinya. Tetapi insya Allah, selama kita berislam dengan cara yang penuh rahmah, dengan ilmu, ya, dengan berpegang kepada Al-Quran, insya Allah semuanya akan menjadi lurus dalam berislam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini maksudnya kata rahmah. Itu bermakna kalau saya baca tafsir Sa'di ya. Coba mana Quran yang ada? Surah Al-Anbiya ayat 107 kalau tidak salah. Ya, yang bawa Quran. Ya, buka surah Al-Anbiya, surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita lihat. Kalau kita lihat dari ayat 106, atau saya bacakan dari ayat 105. Al-Anbiya surat 21 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfudz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Ingat, banyak sekarang orang menjabat tapi tidak berkuasa. Banyak. Dan kasihan pejabat yang kayak begitu. Maksud saya begini. Kalau Anda ingin menjadi muslim yang betul-betul eksis, gitu ya, enggak kelihatan menjabat tapi berkuasa di bumi Allah. Berkuasa dalam pengertian bukan seperti bahasa politik. Kalau bahasa politik yang disebut berkuasa itu karena dua biasanya. Satu, menentukan kebijakan. Dua, mengalokasikan anggaran. Itu yang disebut dengan berkuasa di Indonesia ini. Jelas? Sebetulnya enggak tinggi-tinggi banget para politisi itu. Kelihatannya hebat berkuasa. Enggak, cuma dua yang dipikirin, bagaimana dia menentukan kebijakan dan mengalokasikan anggaran. Padahal ketika dia menentukan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dia enggak punya integritas, seringkali tergantung siapa yang nongkrongin dia di Hotel Mulia Senayan. Lihat aja kementerian itu, ada ibu siapa namanya, Bu Putri, yang mengendalikan menteri-menteri di departemen. Ayat ini menjelaskan, demi Allah ini saya bacakan di hadapan para konglomerat, di hadapan para pejabat, gue bilang, lu orang kasihan deh. Menjabat tapi gak berkuasa. Ya Ustaz, takut ya. Tapi saya ngomong begini bukan berarti saya doyan duit dia ya, kadang-kadang saya bilang, gue gak doyan duit lu. Kadang-kadang ketus-ketus gitu perlu disampaikan. Jadi siapakah yang bakal berkuasa sesungguhnya? Ya lihat itu ayat 105 itu, kalau lo mau jadi muslim yang berkuasa, saya sendiri gak tahu gimana ke depan, gue jalanin aja deh. Jangan keluar dari ayat. Bahwa di sini sudah ditegaskan, dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfudz, bahwasanya apa? Diwarisi oleh siapa? Asetnya akan tunduk buat kamu. Walau kamu tidak kelihatan menjabat, percaya deh. Kalau kamu jadi orang apa? Soleh. Itu Islam. Kalau saya beri contoh terlalu bongkar rahasia banyak. Belum waktunya. Udah pokoknya ikuti, telan aja ayat ini. Telan, gak enak nyeritainnya, terlalu membongkar nanti. Membongkar banyak hal, tapi demi Allah. Telan ayat ini, apa kata Allah? Lu akan mendapatkan posisi yang luar biasa dari Allah. Kalau jadi orang, ikuti aja kata Allah. Ya dari dulu kenyataan gitu, para nabi dan rasul gitu kan. Yang mematahkan Goliat, Jalut siapa? Daud masih kecil, umurnya 16-an kira-kira begitu menurut riwayat. Padahal dikalahkan ini adalah raksasa. Yang luar biasa sangat kuat. Jadi anak soleh saja, jadi anak saleh saja. Jadi orang yang saleh, insya Allah, bumi Allah akan diwariskan kepada kamu. Percaya deh. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya apa yang disebut dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Jangan menyembah taugut. Orang kalau sudah menyembah taugut memang enggak keruan. Panjang deh kalau mau diceritain, udah gini aja dulu, telan dulu ayatnya. Sampai akhirnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, dengan bumi yang diwariskan kepada kamu dan dengan semua ayat yang sudah jelas-jelas benar bagi kamu, sabar ya di muka bumi, enggak usah sombong. Aku utus kamu untuk membawa rahmah. Rahmah, saya bacakan tafsir Sa'di di sini. Dalam tafsir Sa'di, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fa huwa rahmatuhu al muhdad li ibadi. Fal mu'minuna bihi qabalu hadhihi rahmah wa syakaruha wa qamu biha. Wa ghairuhum kaffaraha wa baddalu ni'matallahi kufran wa abaw rahmatallahi wa ni'matahu. Jadi lihat, kalau memahami ayat-ayat seperti ini, ayat rahmat terutama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maksudnya adalah begini, bahwa Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya adalah rahmatuhu al muhdad, kasih sayang Allah yang menunjukkan. Jadi Nabi Muhammad sebagai rahmat artinya sebagai teladan membawa umat menuju Allah, menjadi petunjuk li ibadih, kepada semua hambanya. Fal mu'minuna bihi qabilu hadzir rahmah. Orang-orang beriman menerima Nabi Muhammad dan al-Islam sebagai rahmat, artinya Islam sebagai petunjuk bagi dirinya, itu maksudnya. Jadi apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Petunjuk. Nah, orang beriman mengikutinya, dan ini adalah nikmat besar, sementara orang kafir kafaraha, mengingkarinya. Nah, jadi sekarang kalau malam hari ini kita ingin menjadi muslim yang Islamnya rahmatan lil alamin, ya mau tidak mau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi, ya ujung-ujungnya kesono juga sih Ustaz. Terus kenapa kita pecah-pecah ini Ustaz? Kenapa banyak kelompok begini? Saya mau kasih bahasa sederhana saja. Ini telaah saya. Lihat. Ngapain sih lu pada ribut-ribut? Ini Ikhwani. Ini Salafi. Ini Muhammadi. Ini NUI. Apalah. Maksain ya. Gini. Saya ini kadang-kadang suka iseng. Bercanda. Waktu di Madinah kan pada ribut tuh. Tahun 90 pas perang Teluk. Di situ fitnahnya. Di sini fitnah besar. Persimpangan nanti ada Ikhwani, ada Salafi. Tengah-tengahnya Sururi namanya. Jadi Salafi yang ke Ikhwan. Ini namanya. Capek deh gue kayak gitu asli. Saat itu otak saya tuh gak nyambung dengan gini-ginian. Ya, sama-sama tinggi ininya. Sama-sama panjang. Kemudian pakai siwak, tapi di masjid gak salam. Kok bisa kayak begini? Saya iseng, saya ajak main bola semua. Ke lapangan. Saya kasih seragam dari saya suruh copot seragam dia yang di masjid itu. Bisa bersatu. Saya perhatikan, yang tadinya di masjid, yang ini gak mau sholat jenazah gaib. Yang ini mau. Gitu kan? Tapi ketika di lapangan bola kok jadi... Bukannya di masjid bersatu, di lapangan bola kita berkompetisi, ini kok di masjid berkompetisi di lapangan? Ini ada yang error nih menurut saya. Intinya begini. Banyaklah pengalaman. Hidayat Nurwahid tahu banget tuh geng Bakhtiar gitu. Artinya kita mau berteman sama semuanya sajalah. Selama itu untuk Islam, kita dukung. Ikhwani. Karena Ikhwanul Muslimin di Mesir menghadapi tekanan rezim yang zalim, maka wajar kalau konsentrasi gerakannya pada politik. Salafi. Ya wajar Salafi gak mikirin politik. Karena yang dihadapinya, terutama Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah kerjasama dengan Raja Saud, itu sudah eksis kekuasaannya setelah memisahkan diri dari Turki Ottoman. Nah, Saudi Arabia itu menghadapi persoalan besar, bid'ah dan khurafat. Maka wajar kalau mereka sering membid'ahkan begitu tekanannya. Tapi bukan berarti Hasan al-Banna tidak memikirkan tauhid. Bukan berarti Muhammad bin Abdul Wahab tidak berpolitik. Lu salah. NU dan Muhammadiyah. Ya, lihat nih. Jadi intinya sebetulnya setiap gerakan karena punya stressingnya sendiri. Ada stressingnya di akidah, ada stressingnya di politik. Dua-duanya perlu gak di Islam? Perlu. Lalu di mana? Ya karena kita ini bukan nabi, jadi gak komplit. Yang concern di akidah, lemah di politik. Kadang lemah juga di akhlak. Itu konsekuensi terlalu tekanan di satu sisi akan lemah di sisi gitu kan. Karena terlalu konsen di politik tuh kan, lemah di akidah. Wajar gak? Wah, saking banyaknya rapat lupa ke masjid. Di sini perlu jemaah tabligh. Tok tok tok tok, stop meeting. Salat salat salat. La salat al ijar al masjid. Ya, karena begitu fokusnya menitipkan istri pada malaikat. 3 bulan. Akhirnya lupa ngasih makan anak. Ya, konsekuensi sebuah tekanan kemudian ada lemah di sisi. Koreksi gue kalau salah. Tapi gue udah benturan nih dengan banyak hal. Ngomong kayak begini. Kalau gue lulu karena banyak anak muda. Oke? Okay? Ini konsepnya. Jadi jangan terlalu ruwet gitu loh menghadapinya. Muhammadiyah. Gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini kan saudaraan sama Hasyim Asy'ari kan? Ya IPA, ada hubungan keiparan nanti judulnya. Karena Hadratu Syekh tekanannya kepada masalah-masalah ubudiyah terutama menangani masyarakat awam. Ya secara syar'i sebetulnya NU itu lebih kuat daripada Muhammadiyah karena Hadratu Syekh itu punya karya tulis yang luar biasa pada masanya. Dan akidahnya sangat kental. Ya jangankan Imamiyah, Ja'fari dan Zaidi aja udah zindik gitu. Nah, karena tekanannya di situ, maka memang wajar kalau kurang ilmu pendidikan dan kesehatannya. Muhammadiyah kekuatannya di pendidikan dan sisi itu. Tapi pasti lemah dong di sisi lainnya, sisi fikihnya punya kekurangan kan? Ah muncullah Ahasan Bandung itu dengan persisnya misalnya. Karena tekanannya memang di hadis, ya kadang lemah juga di fikih. Biasa itu. Yang gak pernah damai, selalu ribut itu biasanya kuliatul hadis dan kuliatul syariah. Fakultas hadis dan fakultas syariah itu. Ribut itu. Dari dulu memang. Bukan baru sekarang. Tapi ributnya mereka pakai ilmu. Gitu ya. Dan setelah itu damai. Makanya fakultas yang paling cerewet itu fakultas syariah. Dikit-dikit khilaf. Fihi qawlan. Dalam kasus ini ada 2 pendapat. Khilaf terus. Itu jurusan saya. Belajar 1 kasus. Masalah wudu. Fihi salah satu akwal. Ada 3 pendapat di sini. Fihi khilaf. Khilaf lagi. Lain dengan fakultas hadis. Orangnya udah mati dikata-katain terus. Kazab. Labak sedih. Padahal orang udah meninggal, ini pembohong ini, jadi gak bisa diterima hadisnya. Lain lagi sama fakultas Quran, diem, tapi kayak tawon. di mana gitu, kita antri di mau makan nih, pegang piring. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ke masing-masing punya tekanan dan masing-masing punya. Nah, setelah mengerti, gitu ya. Oh, ternyata memang karena konsekuensi fokus pada satu tekanan, kita memiliki kekurangan pada yang. Jadi kira-kira Anda butuh salafi nggak? Butuh, seandainya nggak ada salafi di Indonesia, kita ini semua suka sama hadis-hadis dhaif. Iya nggak? Untung ada teman-teman dari? Dari Raja, penting. Penting. Karena mereka concern kan dalam hadis. Orang udah terlanjur terkenal, kalau nggak dibidahin sekali nggak kaget, perlu shock terapi. Ini Ustadz Bakhtiar ini bid'ah buk gitu. Ikhlas. Udah buk gitu kan. Oh, ternyata iya gua agak bid'ah di sini. Thank you friend gitu. Biasa aja. Ya teman-teman di sana menjadi tokohnya tuh begitu. Gua ketemu udah sama dia. Kan teman gua di Gontor dulu ribut-ribut dia juga kadang-kadang. Gua ketemu gitu. Raksirak Mubarak Bang Muhalim nanya, bahwa sekarang gak Al-Irsyad di Surabaya. Saya kalau ketemu dia tuh, saya ambil pulpennya. Eh, Bakhtiar apa kabar? Kan ambil ini, saya masukin, karena dia orang NTT, rambutnya keriting panjang, saya masukin pulpen saya di kepala, cek. Gitu. Inti itu, dia bilang gitu. Sorry bos. Gitu. Damai kita. Ketika kita berpikir, sesama teman itu selalu ingin berdamai, selalu ingin bersatu, menerima kelebihan, menerima kekurangan, gak usah tegang-tegang. Lawan kafir baru. Samperin. Maka saya bilang, kalau saya diajak Anda demo, saya juga gak mau sembarangan. Kalau bilang, gue bilang, kita izin sama polisi, kita mau demo ke MNC. Pertanyaan saya, nanti sampai MNC, lu ribut sama polisi atau sama Haritano? Lu bertemu siapa di situ? Jadi harus ada yang memang move, tapi harus ada juga yang temui. Nah, Yahudi di situ gentlemannya, gitu. Lobinya di situ. Jadi Islam itu kemudian cerdas. Ya kayak Iran gitu kan, gentleman itu. Kalau Obama memerintahkan Amerika Serikat menyerang Suriah, anaknya gue culik, gitu. Itu gaya Iran, walaupun nggak dikerjain. Sama kayak Khomeini ini kan nggak mati-mati, Salman Rushdie. Fatwa doang. Ya nggak mungkin dibunuh temen. Kan gitu. Tetapi Islam tentu ada tempatnya. Kapan jihad? Kapan kita mesti samaha? Oke. Sekarang begini. Ini perkataan Muhammad Nasir. Anda boleh setuju, boleh tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana hidup di tengah pluralitas beragama? Kita kan punya prinsip. Kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Prinsip hidup di tengah pluralitas beragama nih sama umat Islam. Prinsipnya adalah wahai ahlul kitab, yuk kita ketemu yuk dalam kalimat yang sawa. Kalimat yang sama. Apa kalimatun sawa, kalimat yang sama itu? Dua. Jangan sembah selain dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ya, ini prinsipnya. Coba buka Al-Qurannya. Surah ini saya ingin menjelaskan rahmatan lil alamin di tengah pluralitas beragama. Buka surah Al-Hajj ayat 40. Lihat, kapan kita boleh mengusir agama lain dan kapan tidak boleh mengusir. Yang kedua, kapan kita harus melawan jika berhadapan dengan agama lain, kapan kita harus berdamai. Lihat ayat ini. Ini penting buat yang muda supaya punya ilmu yang cukup. Habib Rizik itu dulu sekolahnya sekolah Kristen. Pasti pemahaman beliau tentang ayat ini lebih bagus daripada yang suka ngamuk di lapangan. Jadi kalau debat kristologinya, ya Ustadz Habib Rizik matang tuh ilmunya. Dan dia tahu karena besar bersama itu. Jadi ini seringkali bawah ini suka salah memahami. Lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dari ayat sebelumnya, ayat 38. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Ya. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Jadi, kalau kita sedang dianiaya, melawan enggak? Lawan. Benar enggak itu? Di sini ada izinnya itu. Udzina, diizinkan. Lilladzina yuqataluna, kepada orang yang diperangi, untuk apa? Untuk melawan berperang. Kenapa? Biannahum zilimu, karena mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Lawan gitu. Lawan. Jangan bermental kalah. Lawan. Apa? Apa? Yang keras apa? Gitu. Lawan. Selama kita pada posisi dizalimi, berontak. Ya menurut gue sih sekarang Freeport itu VOC. Shell? VOC. Caltex? VOC. Konoko? Ini maaf nih yang kerja di situ. Yang penting kita jujur dulu, kenapa Indonesia terjajah selama 300 tahun lebih? Karena gak sadar bahwa dia sedang dijajah oleh VOC. Enggak, kayaknya baik-baik aja kok gitu. Sadari aja dulu bahwa sekarang Anda pada posisi itu, pertarungannya lain. Jadi sebetulnya Indonesia dalam kondisi terjajah atau tidak itu tergantung cara pandang kita gitu ya. Nah sekarang lihat, ini dua kriteria. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyakulu rabbunallah. Walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'a' wa salawat wa masajid. Yudhkaru fi hasmullah kathiran. Wala yansuranna allaha man yansuruh inna allaha laqawiyun aziz. Lihat terjemahannya, pelan-pelan ya. Ini supaya rahmatan lil alaminnya tegas nih. Di tengah pluralitas beragama nih. Ayat ini perhafami baik-baik. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang, ini harus melawan gak? Lawan. Lihat, teritorial Islam yang menganut aliran universalitas. Islam itu sebetulnya tidak terikat pada teritorial. Di mana ada muslim, di situ berada, kemudian dia terusir, itu bagian daripada tanah air kita yang harus kita pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Berarti udah selesai menstruasi itu. Udah tetes darah penghabisan sudah. Dan saya jago canda supaya enggak Allahu Akbar langsung dipikir jihad dulu nih. Saya ingin redam-redam dikit ini. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Lawan itu. Misalnya di Rohingya. Ini kewajiban kita untuk melawan karena mereka di apa? Di Palestina diusir gak? Ini satu alasan kita untuk melawan sampai tetes darah penghabisan. Berarti apa tadi? Kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanya Allah. Apa maksudnya di sini? Kita lihat tafsirnya. Saya bacakan tafsir As-Sa'dinya. Supaya ringkas. Kanal muslimuna fi awalil Islam mamnu'ina min qitalil kuffar. Pada awal sejarah Islam, fajrul Islam, orang Islam enggak boleh perang melawan orang kafir. Itu awalnya dulu. Ingat ya, aturan main hukumnya di dalam Islam. Ketika dalam kondisi lemah. Wa ma'murina bisabr 'alaihim, sabar saja. Anda pernah dengar perlawanan hebat di Mekah? Tidak. Berapa tahun? 13 tahun. Seandainya lu hidup bersama Nabi Muhammad 7 tahun disiksa terus, sabar, sabar enggak bareng Muhammad? Kira-kira lu hidup sama Nabi Muhammad nih. Oh, dikecam, ditendang, enggak boleh dekat Ka'bah, ada perempuan yang diperkosa, sabar, sabar, sabar, sabar mulu. Sejak tahun ketiga gue disuruh sabar, sekarang sudah tahun ketujuh, enggak lagi. Kanu ma'murina bisabr 'alaihim. Ingat ya baik-baik ya. Sengaja saya bacakan tafsir. Li hikmatin ilahiyatin. Kenapa umat Islam semua disuruh sabar? Ada hikmah ilahiyah. Memang sekarang periodenya sabar. Coba sekarang kalau lu mau ngelawan langsung nih sama orang barat perang, gue enggak yakin lu menang. Bukan ngecilin, coba nanti pulang lihat UFC. Apa kepanjangan United Fight Champion. Ya, semua gaya bebas. Semua jenis bela diri lu bertarung, lu kira-kira berani enggak maju di situ? Ada yang berani? Gua tes dulu di sini. Ya, gua kunci sama jiu-jitsu, kira-kira bisa keluar enggak gitu. Jangan ngomongnya Allah Akbar, lu kira kan Allah Akbar selesai. Jadi kondisinya pada saat itu. Li hikmatin ilahiyatin. Ada hikmah ilahiyah. Oke, waktunya kamu bersabar. Falamma hajaru ilal Madinah. Ketika mereka sudah hijrah ke Madinah. Wa udu, dan mereka disakiti. Wa hasalalahum man'ah wa kuwah. Dan mereka sudah memiliki kemampuan bela diri dan kekuatan untuk menyerang. Udhina lahum bil qital, barulah diizinkan kepada mereka berperang. Nah, ini pesawat tempur Indonesia jatuh satu-satu. Iya, barang second dikasih, sebetulnya bukan dikasih, suruh bayar juga itu F-16 yang kemarin, yang bekas-bekas itu. Nah, sekarang kedelainya dipersulit. Lihat. Qala ta'ala udzina lil ladzina yuqataluna yufhamu minhu annahum kanu qabla mamnu'in fa adzana Allahu lahum biqitalil ladzina yuqataluna wa innama udzina lahum li annahum zulimu bimanihim min dinihim wa adiyatihim 'alaihi wa ikhrajihim min diyarihim. Setelah mereka kuat setelah sebelumnya dilarang, itu diminta untuk melawan karena dua hal. Satu, karena mereka diusir dari kampung halamannya. Dua, karena mereka dilarang menegakkan agamanya. Jadi dua itu kita harus berjihad. Kalau sudah diusir dan dilarang menegakkan agama. Selama ini masih berjalan, ya tentunya kita harus sabar dulu. Ya. Lanjut. Wa inna allaha ala nasrihim laqadir fal yang فَلْيَتَنَصَّرُوا وَلْيَسْتَعِينُوا بِهِ ثُمَّ ذُكِرَ صِفَةُ ذُلْمِهِمْ فَقَالَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Jadi kita disuruh sabar dan mohon pertolongan sampai kemudian dikeluarkan dari kampung halaman baru melawan. Seterusnya. Ayyakul Rabbuna Allah illa anna muwahhadullaha wa abaduhu mukhlisina lahuddina fa in kana hadza dhanban fa huwa dhanbuhum kaqouli ta'ala wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Kecuali kemudian ketika kamu akan melawan lalu mereka mengatakan kembali bertobat dan bertauhid, ya kamu harus menahan diri. Terus gimana kalau bohong? Ini pedang nih, udah hampir tebas lehernya. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Nah, itu bukan urusan lo. hatinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaula dakhullahu an-nasa ba'dhum bi ba'd. Nah, di sinilah kalau bukan dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, pagoda-pagoda, apalagi sinagog-sinagog, kelenteng-kelenteng, pura-pura, apalagi kuil-kuil. Ya, candi-candi ya. Udah cukup. Ntar kendi disebut juga. Allah dengan semua kekuatannya, Allah dengan semua aturannya, kalau kita ikuti, insya Allah akan terjadi kedamaian. Betul ketika orang-orang demonstran di Mesir itu kemudian melindungi gereja. Karena memang ada provokasi yang diciptakan oleh militer. Jadi pagar betis manusia menutupi gereja yang dilakukan oleh para demonstran itu, memang itu harus dijaga. Kalau enggak, itu jadikan sebagai sarana untuk memprovokasi. Dan tentulah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Berarti di sini, Allah mengakui enggak bahwa di tempat-tempat ibadah disebut nama Allah itu semua? Mengakui enggak? Di gereja disebut enggak nama Allah? Di biara disebut gak? Di pagoda disebut gak? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi di ayat ini, bahwa dulu pada masa itu nama Allah juga di, artinya selama nama Allah masih disebut di situ, terserahlah mereka menyebut namanya apa, kita harus menjaga, jangan ikut merobohkan gereja kecuali ilegal. Nah, itu urusannya Pemda. Satpol PP, jangan lu ikut taruh sesuatu di situ, semua ada aturan mainnya. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Saya ingin tutup. Jadi sesungguhnya yang menciptakan peperangan di Indonesia ini, yang mengkotak-kotakan ini, sebetulnya orang-orang yang tidak beragama. Komunitas-komunitas beragama ini tidak pernah menciptakan peperangan. Cuma mereka-mereka atas kepentingan politik, atas nama kepentingan ekonomi, kepentingan golongan, yang narik-narik agama. Nah, di kita ini gampang sekali jual-jual agama. Saya baru pulang dari Makassar kemarin, muter di satu kabupaten itu dari Makassar ke Makassar lagi. Ada iklan partai. Oh, besar sekali. Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, Haji Askar pilihanku. Wow. Murah banget ya agama ya. Oh, baru partai Islam begini, pakai peci gitu, pakai serban. Allahu Akbar gitu di sana. Ada fotonya lagi pakai tasbih gitu. Subhanallah di balik. Ini kadang-kadang juga suka bikin enak juga memang. Karena kebodohan-kebodohan kita adalah menjual agama untuk kepentingan-kepentingan yang sedikit. Yang akhirnya memalukan agama juga. Yang saya sebutkan tadi, kemarin saya lihat di kampung-kampung, karena orang kampung mungkin gampang sekali tertarik dengan hal-hal seperti itu. Sehingga agama tidak dimunculkan secara cerdas. Ikhwani wa akhwati fillah, jadi begini. Sebetulnya menciptakan benturan di antara kita ini liberal. Mereka-mereka lah yang lakukan kekerasan ideologi yang tidak mau ada agama, itu intinya. Jadi yang menciptakan chaos, yang menciptakan peperangan di sekitar kita ini adalah orang-orang yang anti agama, itu saja intinya. Saya kasih materinya matang-matang, udah gak kayak seminar. Kalau seminar takutnya ngantuk. Kalau pakai istilah-istilah filsafat, teori-teori apa. Intinya, ini benturan-benturannya diciptakan oleh mereka yang gak suka ada agama. Padahal agama ini rahmat, memberikan petunjuk kepada semua manusia. Mulai dari perang sebelum perang dunia ke satu. Adanya perang dunia ke satu, perang dunia kedua, siapa yang ciptakan? Kelompok anti agama. Jadi kalau kita ketemu dengan yang Nasrani, apa salamnya? Bukan salam sejahtera buat kita. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Rahmat, kita wassalamu ala man ittaba'al huda apa maknanya? Iya, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, om santi santi hari ini ngantuk om. Nah, udah malam berarti ya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhan. Kita diajarkan kok untuk memberikan salam kepada non, dan itu bagus begitu, dan mereka juga respect kok, masuk Islam tadi itu. Baik, jadi sebetulnya yang menciptakan kekeruhan ini adalah kelompok-kelompok anti agama. Di Mesir juga begitu, hah? Allah ikut berpolitik, gitu. Begitu bahasa mereka. Wah, preman berjubah itu. Wah, kiai di sarang pelacur. Bahasa-bahasa. Ah, sama juga koruptor berjanggut. Jilbab penipu. Ah, banyak sekali kelompok-kelompok anti agama sebetulnya yang seperti dari mulai 9/11 sampai ribut-ributnya di Indonesia ini, kelompok liberal lah yang tidak suka ada agama yang menciptakan chaos. Nah, kita sebagai muslim mestinya kan menunjukkan bahwa rahmat bagi semesta. Kita hargai itu saudara-saudara kita yang di seberang sana. Begitu ya. Ini aja deh ringkasnya. Yang matang-matang aja gitu ya. Yang aman-aman aja, insya Allah kita gak gampang terprovokasi. Yang penting kita harus bekerja keras. Kita bekerja keras bagaimana kita menebar rahmat. Baik, satu hari nanti kita juga akan, kayaknya gak cukup deh untuk sekali ini, sekarang udah 10:30. Gitu ya, udah kemalaman. Tapi itu karena di Turki orang gak boleh munculkan simbol-simbol agama, mungkin karena lingkungannya kali begitu ya, sehingga di sana orangnya cerdas-cerdas gitu. Jadi beragama betul-betul secara substantif. Misalnya kelompok Fethullah Gulen, gak kelihatan tuh pecinya, gak kelihatan jenggotnya, berjas biasa, tapi sekolahnya ada 1600. Sekolah dia punya guest house rata-rata standar bintang 3. Gerakannya, pengikutnya bukan cuma yang muslim, non-muslim pun ikut. Kenapa? Karena prinsip gerakan dia, hizmet, khidmah, services. Saya sempat kaget ketika dikawal sama Dr. Ali, jadi guide saya dokter dari Jakarta. Tiket pulang pergi dikasih gratis, konferensi cuma 2 hari di 100 negara, 2000 pakar seluruh dunia, semua gratis. Awalnya saya tersinggung sama Pak Din, kenapa gue ditaruh di guest house sekolah ya? Fethi College. Ternyata dia ingin memperlihatkan, ini loh sekolah gue, gitu. Ini baru keren. Saya bilang sama semua pengurus di Al-Azhar, seharusnya Al-Azhar lebih hebat dari mereka. Sekolahnya banyak, muridnya middle to up, komunitasnya juga orang-orang berduit, asetnya juga ratusan miliar. Mana nih gerakannya? Itu orang-orang yayasan bangun. Iya juga ya Ustadznya. Iya, ayo bangun. Ini seandainya umat ini betul-betul diarahkan dengan pemimpin yang baik, dengan Islam yang cerdas, itu yang terjadi di Turki. Makanya adalah pemimpin seperti Erdogan gitu. Bininya selama 5 tahun Erdogan menjabat maksud saya, ini udah malam nih. Artikulasi udah waktunya pulang memang nih. Selama menjabat 5 tahun itu istrinya gak boleh tampil, karena di Turki kan sekuler masih mayoritas kan, gak boleh simbol-simbol agama ada di negara. Jadi istrinya yang berjilbab pun gak boleh tampil di depan umum. Istrinya seneng aja, ya seneng dong gue, jadi gak perlu ribut-ribut lagi, ikut capek juga ikut laki kemana-mana gitu kan. Berjilbab kan bisa kemana-mana. Nanti setelah dia menjadi incumbent, lalu menang untuk periode kedua, baru dia bilang, sekuler di Turki gak keren, gak fair. Kenapa? Ya gue sekolahin lah anak gue di Amerika. Orang di Amerika sekuler tapi masih boleh pakai jilbab, di Turki gak boleh. Wah, akhirnya boleh setelah itu. Setelah menunjukkan kinerjanya, prestasinya. Kemana Erdogan pergi? Misalnya ke Cikarang. Ya, tempatnya para buruh di sana, misal buruh pabrik. Kalau datang ke sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai hari ini, seluruh buruh se-Cikarang gratis sarapan pagi. Itu pengusaha-pengusaha yang dia besarkan harus membiayai ini, gak ngambil dari Pemda. Beda sama kita, Allahu Akbar, pendidikan gratis, kesehatan gratis, betul gratis, jalan bohong semua. Sampai susah kita jalan itu. Bohong kan ini namanya. Nah, kita tunjukkan. Nah, ini yang mudah-mudah kalau menjadi pemimpin. Ya, belum ada sih ya dari kelompok Islam yang tepat janji kalau jadi pemimpin, mau belusukan gitu kan, sholat subuh berjamaah di sono gitu ya. Ya, sayangnya itulah kira-kira, mudah-mudahan nanti lahirnya dari sini ya. Orang-orang Islam yang benar-benar kerja gitu untuk Islam gitu loh. Jangan cuma jualan agama, tapi setelah dilihat kinerjanya, gak ada. Seperti Umar bin Khattab dong gitu, yang bawain karung sendiri, itu kan keren. Keren gak kayak begitu? Kayak gitu. Nah, di kita belum ada ini. Mudah-mudahan lahir dari Anda semua, insya Allah. Nah, itu namanya rahmatan lil alamin. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.